Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid, ringkasan syarah kitab Tauhid, masih pada bab tentang riwayat-riwayat yang menjelaskan permasalahan ar-ruqa, bacaan-bacaan atau ruqyah-ruqyah dan jimat-jimat. Terakhir kita sebutkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang berkata bahwa beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, cimat-cimat dan guna-guna atau pelet adalah kesyirikan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, riwayat al-Imam Ahmad dan al-Imam Abu Dawud. Disebutkan di dalam keterangannya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, yang namanya At-Tamaim adalah sesuatu yang dikalungkan pada anak-anak dengan tujuan untuk menghindarkan dari penyakit ain, penyakit yang timbul karena pandangan mata yang dengki, yang jahat atau yang sangat kagum. Akan tetapi kata beliau rahimahullah, apabila yang digantungkan tersebut dari Al-Quran, berisi tulisan ayat-ayat dari Al-Quran, maka ada sebagian ulama salaf yang memberikan keringanan. Namun sebagian yang lainnya tidak memberikan keringanan dan menjadikan hal itu tetap dilarang, walaupun dari Al-Quran yang digantungkan tersebut. Di antara ulama salaf yang melarangnya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, perawi atau yang meriwayatkan hadis ini. Sedangkan ar-ruqa disebut pula dengan al-azaim, jampi-jampi. Maka ada dalil yang mengkhususkan, yakni yang membolehkan ar-ruqa selama bacaan tersebut terbebas dari unsur kesyirikan. Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan keringanan ruqyah yang dibacakan dengan tujuan untuk mengobati orang yang terkena penyakit ain dan al-humah, sengatan binatang yang berbisa. Sedangkan atiwalah adalah sesuatu yang dibuat oleh seseorang atau oleh manusia yang mereka menyangka bahwasanya tiwalah tersebut bisa menjadikan seorang wanita mencintai suaminya atau lebih mencintai suaminya, dan sebaliknya menjadikan seorang suami mencintai istrinya atau lebih mencintai istrinya, yang dulunya membencinya atau biasa cintanya. Dengan atiwalah ini, guna-guna atau pelet, menjadikan seseorang lebih cinta kepada pasangannya. Itu makna dari at-tamaim, ar-ruqa dan atiwalah. Sedangkan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan hadis ini beberapa hal yang berkaitan dengan ucapan penulis, yu'allaqu 'alal auladi, yang namanya at-tamaim, cimat-cimat, adalah sesuatu yang digantungkan pada anak-anak, ai bi'anaqis sibyan. Bi'anaqis sibyan maksudnya digantungkan di leher-leher anak-anak berupa kalung, apakah yang terbuat dari kain atau yang lainnya. Intinya jimat berupa kalung yang digantungkan di leher-leher anak-anak dengan tujuan supaya anaknya sehat atau supaya terbebas, terhindar dari kejahatan pandangan mata atau yang lainnya. Ini hukumnya syirik. Minal aini ay lidaf'il isabati bil ain. Jimat tadi digantungkan di leher-leher anak-anak dengan tujuan minal ain, agar terbebas, terhindar dari penyakit ain, yakni untuk menolak dari penyakit karena pandangan mata. Tujuannya seperti itu. Digantungkannya jimat-jimat pada leher anak-anak supaya anak-anaknya terhindar dari pandangan mata yang jahat atau yang terlalu kagum. Wal azaim jam'u azimatin. Sedangkan al azaim jampi-jampi itu jamak dari azimah. Qila, ada yang mengatakan hiya ayatun minal qur'ani tuqra'u ala dawil ahati. Ada yang mengatakan bahwasanya azaim adalah ayat-ayat dari Al-Quran yang dibacakan kepada orang-orang yang sakit. Atuqra'u fima'in wa yusqahul maridu. Atau ayat-ayat tersebut dibacakan di air, di air yang ada di dalam gelas misalkan. Kemudian setelah dibacakan ayat-ayat tersebut, diminumkan ke orang yang sakit. Au tuktabu fi sahnin wa nahwihi wa tumha al-kitabatu bima'in wa nahwihi wa yusqahul maridu. Atau ayat-ayat tadi, ayat-ayat Al-Quran, ditulis di piring dan yang sejenisnya, kemudian tulisan tersebut dihapus dengan air, diguyur atau diisi air, dituangkan air padanya di atas piring yang sudah ditulis dengan ayat-ayat Al-Quran, dituangkan air di atasnya sehingga tentunya terhapus tulisan tersebut dan diminumkan ke orang yang sakit. Itu pengertian al-azaim. Kalau membacakan ayat Al-Quran di gelas yang bersih air, kemudian diminumkan atau disuruh orang yang sakit meminumnya, itu masih boleh. Itu namanya meruqyah, bukan jimat. Kalau jimat adalah yang digantungkan tulisan ayat Al-Quran di kertas, kemudian digantungkan, dikalungkan di leher orang yang sakit. Atau yang dilarang juga seperti tadi, ayat-ayatnya ditulis di piring kemudian dituangkan air supaya terhapus atau larut tulisan tadi dengan air dan diminumkan ke orang sakit. Itu juga termasuk yang tidak baik atau yang dilarang karena ada unsur penghinaan terhadap Al-Quran. Wa khasa minhu, sedangkan pengertian penulis wa khasa minhu dan dikhususkan dari ruqyah, yakni ada yang diperbolehkan karena ada dalil yang mengkhususkannya. Ay akhraja min umumihi, dikeluarkan dari keumumannya yang dilarang. Wad dalilu, sedangkan dalil yang dimaksudkan oleh penulis, wa huwa qauluhu, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yuqla ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain, atau untuk penyakit ain, atau penyakit karena disengat binatang berbisa. Ini ada penghususan ruqyah untuk dua penyakit ini. Atau makna yang lainnya bahwasanya tidak ada ruqyah yang lebih utama, yang lebih memiliki pengaruh, yang besar selain ruqyah untuk orang yang terkena penyakit ain atau tersengat binatang berbisa. Sehingga ketika ada seorang yang dia sakit, enggak jelas sebabnya, panas, rewel, maka bisa jadi karena ain, pandangan mata orang yang dengki, yang jahat, atau yang terlalu kagum, maka segera diruqyah, diobati ini dan itu. Sulit atau tidak terlihat sembuhnya, bisa jadi kena ain, maka diruqyah untuk pengobatannya, maka insya Allah akan sembuh. Atau terkena sengatan binatang berbisa seperti ular atau yang lainnya, maka bacakan Al-Quran atau ruqyah badan atau bagian tubuh yang tersengat binatang berbisa tersebut. Kama sabaqa fi bab man haqqaqa at-tauhid. Sebagaimana telah lewat pembahasan hadis ini pada bab siapa saja yang mewujudkan, membuktikan tauhid di bab awal. Ma khala minasyirki. Ucapan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman rahimahullah, selama bacaan tersebut terbebas dari kesyirikan, itu yang diperbolehkan. Ai al-isti'anatu bi ghairillah. Yang dimaksud dengan kesyirikan di sini adalah kalimat yang berisi permohonan atau minta tolong kepada selain Allah. Kalau ada ruqyah, bacaan ruqyah yang di situ ada kalimat yang berisi permintaan kepada selain Allah, minta tolong kepada selain Allah, maka itu kesyirikan, tidak boleh dibacakan untuk ruqyah. Bi an kanat bi asma'illahi wa sifatihi wa ayatihi wal ma'thuri 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ruqyah yang diperbolehkan, yang terbebas dari kesyirikan adalah ruqyah yang di situ disebutkan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, ini minta tolong dengan menyebut nama-nama Allah, sifat-sifatnya, dan ayat-ayatnya, serta ruqyah yang berisi doa yang teriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu boleh. Qala hafizallahu wa hasilu ma dzakarahu al-musannif rahimahullah fi hukmi hadhihi asya'i al-madhkurati ma yali. Kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah tentang hukum perkara-perkara yang disebutkan ini, yakni at-tamaim, cimat-cimat, ruqyah, bacaan-bacaan, dan atiwalah, pelet atau guna-guna, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, anna ruqyata tanqasimu ila qismaini. Bahwasanya ruqyah, jampi-jampi atau bacaan-bacaan, terbagi menjadi dua jenis, dua bagian. Qismin masyru'in, bagian yang pertama bacaan-bacaan yang disyariatkan. Wa qismin mamnu'in, yang kedua bagian yang dilarang. Ruqyah-ruqyah, bacaan-bacaan yang dilarang dalam syariat. Fal masyru'u ma khala minasyirki. Adapun ruqyah yang disyariatkan adalah ruqyah atau bacaan yang terbebas dari kesyirikan, dari unsur kesyirikan. Tentunya ruqyah yang berasal dari Al-Quran dan dari Nabi, doa-doa beliau atau bacaan-bacaan dari Nabi, dan juga yang lainnya ya, masih boleh kalau tidak ada unsur kesyirikan. Tetapi kalau tidak difahami maknanya atau khawatir ada unsur kesyirikan, maka ditinggalkan. Yang jelas, yang syar'i, ruqyah yang syar'i adalah ruqyah dari Al-Quran dan sunnah Nabi. Itu yang jelas syar'inya. Maka hendaknya kita meruqyah dari dua sumber ini, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Jangan yang lainnya, khawatir yang lainnya itu mengandung kesyirikan atau tidak difahami maknanya. Wal mamnu'u maka nafihi syirkun. Adapun ruqyah yang dilarang adalah ruqyah yang mengandung unsur kesyirikan padanya. Atau juga termasuk yang dilarang adalah ruqyah dengan bacaan-bacaan yang tidak difahami maknanya atau enggak mengerti apa maknanya, maka tinggalkan. Khawatir mengandung kesyirikan. Kesimpulan yang kedua, an-tamaima tanqasimu ila qismain. Bahwasanya at-tamaim, jimat-jimat juga sama, terbagi menjadi dua bagian, dua jenis. Qismin mamnu'in bil ijma'i. Bagian yang pertama adalah yang dilarang secara ijma' berdasarkan kesepakatan ulama. Wa huwa yaitu makana yashtamilu ala syirkin. Jimat-jimat yang mengandung kesyirikan. Seperti kalung yang digantungkan, dikalungkan di leher-leher anak-anak dengan tujuan untuk menghindarkan dari ain, penyakit ain. Jelas ini adalah kesyirikan. Mengapa? Karena dia bergantung kepada jimat tersebut, atau dia meyakini jimat tersebut bisa menghindarkan anaknya dari pengaruh jahat pandangan mata. Padahal syariat tidak menjadikannya sebagai sebab untuk terhindar dari penyakit ain. Ini termasuk syirik asghar, karena dia masih meyakini Allah yang menghindarkan anaknya, yang melindungi anaknya dari penyakit ain. Tetapi dia meyakini dengan sebab kalung ini, jimat ini. Karena anak saya memakai kalung jimat, maka Allah jaga dia dari penyakit ain. Ini syirik kecil, asghar, yang tentunya lebih besar daripada dosa-dosa besar, karena masih atau termasuk kesyirikan. Namun kalau dia meyakini kalung itulah, jimat itulah yang menghindarkan atau yang melindungi anaknya dari penyakit ain atau yang lainnya, maka syirik besar. Mengapa? Karena dia meyakini ada selain Allah yang mampu menolak mudarat bahaya atau mendatangkan manfaat. Ini berarti syirik besar. Karena dia meyakini ada selain Allah yang bisa mengatur alam semesta ini. Mengatur dalam artian mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Itu namanya pengaturan. Sedangkan hal itu hanya Allah yang mampu melakukannya. At-tadbir. Hanya Allah yang mampu menyembuhkan, hanya Allah yang mampu mendatangkan manfaat, hanya Allah yang mampu menolak bahaya dan seterusnya. Ketika dia meyakini ada selain Allah yang mampu melakukannya, berarti dia terjatuh dalam syirik akbar. Qala wa qismin mukhtalafin fi. Bagian yang kedua dari jimat-jimat adalah bagian yang masih dipersisikan hukumnya. Wa huwa itu makana minal Qur'ani. Kalau jimatnya itu berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an, ditulis ayat-ayat Al-Qur'an sekian ayat atau ayat-ayat tertentu di atas kertas tulis, kemudian kertas itu digantungkan di leher anak misalkan. Qila, ada yang mengatakan innau jaizun, yang seperti itu masih diperbolehkan. Waqila, namun pendapat yang lain mengatakan innahu mamnu'un, hal itu tetap dilarang. Wassahihu, dan pendapat yang benar annahu mamnu'un, perbuatan tersebut menggantungkan sesuatu yang berisi ayat-ayat Al-Quran tetap mamnu', dilarang, tidak diperbolehkan. Saddan lidzari'ati, dalam rangka untuk mencegah perbuatan kesyirikan. Kalau ayat-ayat Al-Quran diperbolehkan, nanti lambat laun akan ditulis selain ayat Al-Quran. Pertamanya ayat Al-Quran, kemudian diganti dengan hadis-hadis Nabi, kemudian diganti dengan bacaan-bacaan dari gurunya, syekhnya, yang kita gak tahu maknanya. Terus diganti dengan yang lainnya yang tidak dipahami maknanya, bahkan mengandung kesyirikan. Maka dalam rangka untuk menutup sarana yang akan mengantarkan kepada kesyirikan, maka sesuatu yang digantung yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran juga dilarang. Wasiyanatan lil-Qur'ani. Dan juga alasan yang kedua mengapa dilarang, karena dalam rangka menjaga ayat-ayat Al-Quran. Kalau diperbolehkan sesuatu yang digantung itu dari ayat-ayat Al-Quran, maka niscaya akan terhinakan ayat-ayat tersebut. Digantungkan di leher anak, maka ketika anaknya tidur, tertindih kertas tadi yang berisi ayat-ayat Al-Quran. Bahkan mungkin akan terkena air liurnya, bahkan mungkin dibawa ke WC, ke tempat buang hajat, mungkin jatuh, terinjak, dan seterusnya akan terhinakan. Maka dalam rangka menjaga Al-Quran, maka dilarang menggantungkan sesuatu yang berisi dari ayat-ayat Al-Quran. Kesimpulan yang ketiga, atiwalatu mamnu'atun min ghairi khilafin. Atiwalah, jima'a, guna-guna atau pelet, itu hukumnya dilarang tanpa ada perselisihan di kalangan ulama. Semuanya sepakat, atiwalah, guna-guna atau jimat atau pelet itu dilarang. Mengapa? Li'annaha naw'un minas sihri. Dikarenakan guna-guna atau pelet tadi termasuk satu jenis dari sihir. Sedangkan sihir itu termasuk kesyirikan, bahkan termasuk salah satu dari pembatal keislaman seseorang. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ucapan ulama, yaitu Ibnu Al-Athir rahimahullah, bahwasanya atiwalah adalah sesuatu yang dibikin, dibuat oleh seseorang yang bisa menjadikan seorang wanita mencintai suaminya. Yang ini termasuk sihir. Dijadikan atau termasuk dari syirik. Mengapa dikatakan syirik atau sihir? Karena keyakinan mereka, orang yang melakukannya, bahwasanya tiwalah tersebut, guna-guna atau pelet tersebut bisa mempunyai pengaruh dan bisa melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang Allah tentukan, yang Allah takdirkan. Jelas ini kesyirikan, keyakinannya mengalami kesyirikan. Orang yang melakukan guna-guna atau pelet itu meyakini bahwasanya pelet ini, guna-guna ini, tiwalah ini bisa mengubah apa yang Allah takdirkan. Ini mengubah seorang yang tadinya cinta menjadi benci, atau benci menjadi cinta. Jelas ini perbuatan syirik besar, sihir, yang bisa menjadi, yang termasuk salah satu pembatal keislaman, yaitu sihir. Dan diantara jenis sihir adalah atiwal atau al-atfu wasarfu. Al-atfu yakni sesuatu yang bisa menjadikan seorang mencintai pasangannya. Sedangkan asarfu sebaliknya, sesuatu yang bisa menyebabkan seorang membenci orang lain atau pasangannya yang tadinya dia mencintainya. Dan kita yakini bahwasanya atiwalah tadi, pelet atau guna-guna, itu berpengaruh dengan takdir Allah, dengan izin Allah. Allah menakdirkannya. Kalau Allah tidak menakdirkannya, tidak akan terjadi apa yang diinginkan oleh orang yang melakukan atau yang mengirim pelet atau guna-guna. Kalau terjadi dengan sebab pelet tersebut, seseorang menjadikan seorang cinta kepada istrinya atau istri cinta kepada suaminya, itu dengan izin Allah. Allah menakdirkannya dengan hikmah tentunya, yakni sebagai ujian bagi manusia apakah mereka beriman dengan para dukun, para tukang sihir, beriman dengan atiwala, guna-guna atau pelet, atau beriman kepada Allah. Kalau mereka beriman kepada Allah, menjaga tauhidnya, maka tidak akan melakukan pelet ataupun guna-guna. Kenapa? Karena hal itu termasuk kesyirikan, dosa besar, bahkan yang paling besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dan hanya mereka yang lemah imannya yang melakukan tiwala, guna-guna atau pelet. Orang yang benar imannya tidak akan melakukannya. Dan siapa saja yang melakukannya berarti batal keislamannya. Segera perbaiki, perbaharui keislamannya, bertobat kepada Allah dan baca kalimat syahadat atau kalimat tauhid la ilaha illallah, dan jangan diulangi lagi perbuatan tersebut, atiwala, pelet atau guna-guna. Qala rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, wa an Abdullah ibn Ukaim radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abdullah bin Ukaim radhiyallahu an, secara marfu', yakni sampai ke Nabi sanadnya, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, siapa saja yang bergantung kepada sesuatu, niscaya dia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Diserahkan urusan orang ini kepada sesuatu tadi yang dia bergantung kepadanya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi, riwayat al-Imam Ahmad dan al-Imam Tirmidzi rahimahumullah. Akhrajahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim wal Baihaqi wa Tabarani fil Kabir. Dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan At-Tabarani di dalam Al-Kabir. Abdullah ibn Ukaim, kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallah, Abdullah ibn Ukaim wa yukanna Aba Ma'bad Al-Juhani Al-Kufi adraka zamanan Nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa la yu'rafu annahu sami'a minhu. Beliau diberi kunya atau berkunya Abu Ma'bad Al-Juhani Al-Kufi dari kota Kufah di negeri Iraq. Beliau mendapati zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yani beliau hidup dalam keadaan Nabi masih hidup. Nabi yakni menjumpai zaman Nabi. Beliau sudah balig atau tamyiz ketika Nabi masih hidup. Namun tidak diketahui apakah beliau mendengar dari Nabi atau tidak. Kalau sezaman menjumpai zaman Nabi, iya. Tapi kalau apakah mendengar hadis dari Nabi, maka ini tidak diketahui. Marfu'an yani ai ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Marfu' yani sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man ta'allaqa syai'an, siapa saja yang menggantungkan atau bergantung kepada sesuatu, ai iltafata qalbuhu anillahi illa syai'in ya'taqidu annahu yanfa'uhu aw yadfa'u an ta'allaqa syai'an, yani dia hatinya berpaling dari Allah dan menuju kepada sesuatu, bergantung kepada sesuatu tersebut, yang dia meyakini bahwasanya sesuatu tersebut bisa memberikan manfaat kepadanya atau menolak bahaya darinya. Wukila ilaihi, siapa yang bergantung kepada sesuatu niscaya dia, urusan dia akan diserahkan kepadanya, kepada sesuatu tersebut. Aywakalahullahu ila dhalika syai'i alladhi ta'allaqahu min dunihi wa khadalahu, yani Allah akan serahkan dia kepada sesuatu tersebut yang dia bergantung kepadanya selain Allah, dan Allah akan telantarkan dia, Allah tidak akan menolongnya. Jelas kalau Allah serahkan dia kepada selain Allah bermakhluk, ya pasti akan terlantar, tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Makhluk tidak bisa menolongnya. Kenapa? Allah tidak menolongnya. Berarti sungguh sangat terhina orang tersebut yang dia tidak ditolong oleh Allah atau ditelantarkan oleh Allah dengan sebab dia bergantung kepada selain Allah. Apakah kepada jimat atau kepada usahanya, kemampuannya, kecerdasannya, kepandaiannya, atau kekayaannya, atau tingginya jabatan dia, atau ketenarannya, atau yang lainnya, jelas kepada selain Allah. Tidak mesti sesuatu yang konkret yang terlihat seperti jimat. Sejelas sesuatu man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu umum, bisa benda yang terlihat seperti jimat atau yang lainnya, atau yang tidak terlihat, pekerjaan, kecerdasan, maka orang tadi akan dicerahkan kepada sesuatu tersebut dan tidak akan ditolong oleh Allah. Berarti ya, tidak akan benar, tidak akan beres urusannya, tidak akan sempurna urusannya, tidak akan lurus perkaranya. Kenapa? Karena dibiarkan oleh Allah, akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Yang namanya makhluk tidak bisa memberikan apapun kecuali dengan izin Allah. Ketika kita na'udzubillah diserahkan kepada sesuatu yang kita bergantung padanya, tentunya kita tidak akan sempurna urusannya, tidak akan bisa terselesaikan satu masalah pun yang kita hadapi, karena hanya Allah yang mampu memberikan manfaat dan hanya Allah yang mampu menolak mudarat. Maka kalau kita ingin diberikan manfaat dan tertolak dari mudarat bahaya, maka harus bergantung kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, bergantung kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan cukupi dia. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.